membaca Al-Quran satu firman-Nya Tuhan sebagai tanda takwa kita kepada Allah. Tanamkan dalam hatimu Al-Quran, jadikanlah petunjuk penerang jiwa hamba beriman kepada Allah. Ingatlah satu peristiwa besar, tatkala Rasulmu berada di dalam gua, Hiralah namanya. Datanglah Jibril membawa firman-Nya, Allah yang Esa. Iqra' bacalah ma'ana bilqari, Iqra' bacalah ma'ana bilqari, Iqra' bacalah ma'ana bilqari, lalu memeluknya. Muhammad tersentak dan menggigil. Allahumma arhamni bilqur'an waj'alhu li imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arhamni bilquran waj'alhu li imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Ingatlah satu peristiwa besar, tatkala Rasulmu berada di dalam gua, Hiralah namanya. Waj'alhu li